Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Ikhwati fillah, azzani Allah wa iyyakum wa barakallahu fikum. Alhamdulillah. Kembali kita lanjutkan baca kitab Ad-Da'u wa Dawa' lil Imam Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Baik, sebelumnya telah kita baca penjelasan beliau rahimahullahu taala tentang dua perkara yang membinasakan manusia, kesyirikan dan pembunuhan. Yang keduanya termasuk daripada perbuatan zalim, bentuk kezaliman seorang hamba. Baik, berikutnya qala rahimallahu taala faslun mafsadatu zina min a'dhamil mafasidi. Perkara yang membinasakan manusia berikutnya setelah kesyirikan, ya, melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, dan setelah pembunuhan yang melanggar hak manusia, ya, berikutnya adalah perbuatan keji zina, ya, termasuk dari perkara yang terbesar mafsadahnya pada seorang hamba, ya. Tapi pada kesyirikan terdapat kezaliman pada hak Allah Subhanahu wa taala, ya, merusak agama seseorang, ya. Sedangkan pada pembunuhan terhadap manusia yang Allah lindungi, yang dilindungi oleh syariat Allah Subhanahu wa taala, terdapat kezaliman terhadap hak makhluk, hak manusia, ya. Dan telah dijelaskan sebelumnya, orang yang membunuh itu dia telah melanggar tiga hak, ya. Hak Rabbnya Subhanahu wa taala, karena Allah melarang pembunuhan tanpa hak. Kemudian hak al-maktul, hak orang yang dibunuh, ya. Dan hak wali al-maktul, ya. Hak wali dari orang yang terbunuh, ya. Baik, berikutnya adalah melanggar kehormatan manusia, ya. Kehormatan manusia yaitu dengan berbuat zina dengan keluarganya, ya. Dengan istrinya, dengan anaknya, dengan ibunya, dengan saudarinya. Ini bentuk pelanggaran kehormatan seorang hamba, ya. Dilecehkan kehormatannya, ya. Baik. Maka ini termasuk dari pelanggaran yang besar, kezaliman yang besar, mafsadah yang besar pada masyarakat, ya, pada manusia, pada kehidupan masyarakat, ya, merusak kebaikan masyarakat tersebut. Qala wala man kanat mafsadatu zina min a'dhamil mafasidi. Maka ketika kerusakan zina itu termasuk dari kerusakan yang terbesar. Wahia munafiyatun limaslahati nidhamil alami fi hithil ansab. Dari sisi mana rusaknya perbuatan zina itu, perbuatan keji itu, ya? Yaitu dari sisi dia menafikan kemaslahatan tatanan alam dalam menjaga nasab, ya. Asalnya seseorang itu terjaga nasabnya, hubungan dengan kerabatnya fulan, anaknya fulan, saudaranya fulan, ya. Keponakannya fulan, ya. Jelas, ya. Terjaga, ya. Nah, dengan perbuatan zina ini dia memasukkan sesuatu yang bukan dari dari asalnya. Harusnya anaknya pulang, tetapi karena ada perbuatan zina ini, ya, tidak diketahui ternyata yang dinisbahkan kepada Fulan, ternyata bukan anaknya Fulan. Ya. Dinisbahkan saudaranya Fulan, ternyata bukan saudaranya sebenarnya. Ya. Hakikatnya bukan. Gitu, ya. Ini bentuk kerusakan yang besar. Ya. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang menisbahkan orang kepada selain bapaknya, itu terlaknat. Hei Fulan, anaknya Fulan, padahal bukan anaknya Fulan, itu terlaknat. Baik, ini satu sisi kerusakan perbuatan keji zina, merusak tatanan nasab itu. Seharusnya anaknya Fulan, ternyata bukan. Seharusnya saudaranya Fulan, ternyata tidak. Qala wa himayatil furuj wa siyanatil hurumat wa tawaqqi ma yuqi'u a'dhamal adawati wal baghdha bainan nas min ifsadi kullin minhum imra'ata sahibihi wa ibnatihi wa ibnatahu wa ukhtahu wa ummahu wa fi dhalika khurabul alam kanat tali mafsadatal qatli fil kibari. Demikian pula dari sisi rusaknya, penjagaan kehormatan seseorang, dengan perbuatan zina tadi sudah tidak ada nilainya, kehormatan dia tidak terjaga kehormatannya, seperti binatang, dengan siapa yang dia mau, siapa yang dia kehendaki, dia melakukan hubungan, ini bentuk rusaknya tatanan penjagaan terhadap kehormatan manusia, tidak ada kehormatannya, sudah jatuh kehormatannya, tidak ada nilainya, siapa saja mau, Allahul musta'an, Dan ini banyak penyerunya, sekarang, lebih-lebih pada masa saat ini, orang-orang yang mendakwakan ini kebebasan, ini kehidupan yang menyenangkan, ini kebebasan yang sebenarnya, dalam tanda kutip, ini kebebasan mereka, yang sejatinya itu adalah bentuk perbudakan kepada hawa nafsu, diperbudak dia oleh hawa nafsunya, diperbudak oleh setannya, apa yang diinginkan hawa nafsunya dituruti, apa yang diinginkan setannya dituruti. Hakikatnya tidak merdeka mereka itu, mereka hakikatnya tidak bebas mereka itu, hakikatnya terbelenggu, dengan belenggu hawa nafsu, belenggu setannya, baik difahami, hakikatnya mereka yang menyatakan ini kebebasan, saya merdeka, saya punya hak mau begini, mau begitu, mau dengan Fulan, mau dengan Alan, ini bebas, saya merdeka, hakikatnya dia adalah budaknya seton, hakikatnya dia adalah budaknya hawa nafsunya, dia tidak bisa mengalahkan jiwanya, dia kalah dengan jiwa dia, hawa nafsunya, dikendalikan dia oleh hawa nafsunya, ditundukkan, dibelenggu oleh hawa nafsunya. Hakikatnya mereka adalah orang-orang yang terbelenggu, diperbudak oleh hawa nafsunya, itu, Taib ini merusak penjagaan terhadap kehormatan seorang hamba, dan tawakkuk itu akan terjadinya sesuatu yang buruk, dengan perbuatan zina tadi, dengan sembunyi-sembunyi dia berkhianat dengan istri tetangganya, misalkan istri orang lain, dengan saudarinya orang lain, dengan keluarganya orang lain, ya, ini akan menimbulkan permusuhan yang besar, ya, kebencian yang besar antara manusia, ya, antara dia pelakunya tadi dengan orang yang dia khianati, ya. Hakikatnya dia kan mengambil dari belakang, ya, mengkhianati, ya, seolah-olah keluarganya itu diambil, ya, diculik di dengan iming-iming dia sehingga tunduk padanya, ya, terjatuh pada perbuatan keji, ya, tanpa sang pengetahuan orang yang menjadi penanggung jawabnya, bapaknya, saudara laki-lakinya, enggak tahu, ya. Nah, kemudian kalau terbongkar, ya, dan perkara busuk, perkara dosa itu pasti akan terbongkar, ya. Cepat atau lambat, ya. Sepandai-pandainya seseorang menutup bangkai, ya, pasti akan bau, ya. Akan muncul, ya. Akan nampak, ya. Baik. Nah, kalau terbongkar, apa yang terjadi? Permusuhan, ya. Akan tertimbul permusuhan, ya. Kalau yang dikhianati tadi punya kemampuan, pasti akan marah, akan melampiaskan kemarahannya, ya. Ya. Kalau tidak punya kemampuan, ya, lemah orangnya, ya, dia akan berusaha bagaimana caranya saya membalas, ya. Saya dikhianati oleh fulan itu, ya. Nah, lebih-lebih kalau orang yang dekat hubungannya, temannya, ya, dan seterusnya. Ini tawakuk daripada al-adawah wal-baghdha, ya. Permusuhan, kebencian antara manusia, ya. Ini pasti, ya. Ini pasti, ya. Taib. Qala min ifsadi kulli minhum imrata sahibihi, ya. Dari sisi sebabnya adalah setiap mereka masing-masing itu merusak istri temannya, ya, istri tetangganya, istri orang lain, ya, atau putrinya, atau saudari perempuannya, atau ibunya, ya. Maka yang demikian itu bentuk kerusakan di alam ini, ya, bentuk perbuatan merusak alam semesta itu dengan perbuatan dosa, ya, dengan perbuatan maksiat, ya, di antaranya ini, ya, itu bentuk kerusakan, ya, perbuatan perzinaan, ya, itu bentuk perbuatan merusak di muka bumi, ya. Taib. Walaupun itu tadi dia menganggap bahwa ini bebas, saya merdeka, saya orang yang memiliki hak untuk berbuat ini, berbuat itu, ya. Taib. Tetapi dia melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk kerusakan di muka bumi, ya. Nah, karena sebab kerusakan-kerusakan tersebut, maka mafsadah zina ini itu setelah mafsadah qatl, ya, besarnya itu setelah kerusakan yang ditimbulkan oleh dosa pembunuhan, ya. Baik, telah dijelaskan sebelumnya beberapa sisi rusaknya pembunuhan, ya, dosa yang besar dari pembunuhan, ya. Qala, oleh karena sebab ini Allah Subhanahu wa taala menggabungkan, ya, dosa membunuh, dosa zina ini dalam satu ayat, ya. Sebelumnya dosa syirik, ya, syirik, membunuh, kemudian zina, ya. Demikian pula dalam sunnah, sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik, dalam Al-Qur'an akan disebutkan ayat Al-Furqan, ayat 68, ya. Dalam sunnah, dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, ketika beliau pertama bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ayyuz dzambi a'dzam, ya, dosa apa yang paling besar, ya. Kemudian Rasul jawab apa? Syirik, kemudian membunuh, kemudian berzina, ya. Taib. Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullahu taala, Imam Sunnah, La a'lamu ba'da qatli nafsi syai'an a'zama minaz zina. Aku tidak mengetahui dosa yang terbesar setelah pembunuhan dibanding dosa zina, ya. Yakni dosa perzinaan, perbuatan keji zina itu yang paling besar setelah dosa pembunuhan. Qala wa qad akadallahu subhanahu hurmatahu biqaulihi walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhara wa la yaqtuluna an-nafsa allati harramallahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa asama yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man tab. Dan orang-orang yang tidak beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala seorang pun, ya. Ini sifat ibadur rahman, tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak melanggar hak Allah Subhanahu wa taala, wa la yaqtuluna nafsallati harramallahu illa bil haq, kemudian mereka juga tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan untuk dibunuh kecuali dengan alasan yang hak, ya. Ini yang kedua, tidak membunuh, ya. Wala yaznun, kemudian yang ketiga, dan mereka juga tidak melakukan perbuatan keji, berzina, ya. Wa may yaf'al dzalika yalqa azama, dan barang siapa yang melakukan perkara tersebut, maka dia akan mendapati dosa-dosa yang besar. Yudha'af lahu al'adzabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man tab. Maka akan dilipat gandakan untuk dia azab di hari kiamat, azab karena syiriknya, azab karena pembunuhannya, azab karena perbuatan zinanya, ya. Dan dia kekal di dalam kehinaan, ya. Waliyadzu billah illa man taab, kecuali orang-orang yang bertaubat, ya. Baik, maka ini taubat adalah penghalang, mani dari terlaksananya ancaman, ya. Orang yang berbuat dosa itu terancam, ya, diancam oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa yang membatalkan ancaman itu adalah taubat. Kalau dia bertaubat, maka ancaman itu gugur, ya. Baik. Qala fa qarana zina bisyirki wa qatli nafsi wa ja'ala jazaa'a dzalikal khuluda fil adzabil mudha'af ma lam yarfa'il 'abdu mujiba dzalika bit taubati wal imani wal amali shalih. Mu'alif mengatakan, maka Allah Subhanahu wa taala menggandengkan perbuatan dosa zina dengan dosa syirik, dengan dosa membunuh jiwa, ya. Dan Allah jadikan balasan perbuatan tersebut adalah kekal di dalam azab yang berlipat-lipat, ya. Kekal di dalam azab yang sangat pedih, azab yang berlipat ganda, selama tidak mengangkat hamba tersebut. Hamba tersebut tidak mengangkat ancaman itu dengan taubat, ya. Ini ancaman orang yang berbuat dosa, ya. Dosa-dosa tersebut azabnya kekal di dalam azab yang berlipat ganda. Tetapi ketika dia bertaubat, maka dia telah mengangkat keharusan azab tersebut, ancaman tersebut, ya. Dengan bertaubat, beriman, dan beramal soleh. Qala wa qala ta'ala, demikian pula Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, Al-Isra ayat 32, tentang buruknya, jeleknya perbuatan keji, zina. Qala wa la taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Dan janganlah kalian mendekati zina. Baik. ini larangan yang puncak ya. Jangan mendekat ya. Bukan jangan berzina ya. Kalau jangan berzina berarti mendekati zina boleh ya kan? Sama selama tidak melakukan zina. Nah, ini mendekati saja tidak boleh. Yakni jangan berbuat, jangan melakukan perbuatan-perbuatan yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Ya. Jangan mendekat, ya. Mendekat saja tidak boleh. Ya. Dengan pandangan dia, dengan pendengaran dia, mendengarkan sesuatu yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Ya. Yang paling besar yaitu ma'azif, ya, musik. Ya. Baik, lebih-lebih musik-musik yang mengantarkan kepada zina dari seorang yang memfitnah. Ya. Baik, maka perhatikan ya. Bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala melarang kita mendekat dari perkara yang membinasakan kita ya. Jangan mendekati zina. Itu membinasakan kalian. Itu akan merusak diri-diri kalian sendiri ya. Jangan mendekati ya. Melihat gambar yang buruk ya, gambar-gambar yang mengantarkan kepada perbuatan zina, atau bahkan menggambar sendiri ya. Dia menggambar atau dia menulis ya, perkara-perkara yang menyeru, yang mengajak kepada perbuatan zina ya. Jangan ya. Itu bentuk mendekat, dekat kepada zina. La taqrabu zina ya. Jangan mendekat ya. Kenapa? Karena sungguhnya zina adalah perbuatan keji, fahisyah, dan jalan yang buruk ya, yaitu bentuk perbuatan yang mengantarkan kepada kebiasaan yang buruk ya, jalan hidup yang sangat buruk ya. Baik. Ini jalannya orang-orang yang berbuat zina ya. Akan hancur kehidupannya ya. Akan rusak rumah tangganya ya. Rusak rumah tangganya dia sendiri ya. Merusak rumah tangga orang lain ya. Sebagaimana tadi ya. Kehidupannya dia sendiri rusak ya. Dengan keluarganya rusak hubungannya. Dia merusak keluarga orang lain ya. Ini jalan yang buruk ya. Jalan yang jelek ya. Taib qala fa akhbaru an kusihi fi nafsihi wa huwal qabihul ladhi qad tanaha fuhuhu hatta staqarra fuhsuhu fil uqul hatta inda kathirin minal hayawan ya. Allah kabarkan dalam ayat yang mulia ini Al-Isra ayat 32 tentang kejinya perbuatan zina itu. Pada zat perbuatan zina itu adalah perbuatan keji ya. Zina itu sendiri keji ya, perbuatan yang fahisah ya. Dan fahisah adalah perkara yang buruk yang pada puncak keburukan ya. Fahisah itu sudah puncaknya keburukan, puncaknya perkara yang menjijikkan ya, yang sangat buruk. Puncak keburukan ya, fahisah ya. Sudah akhir dari keburukan itu fahisah ya, puncaknya fahisah. Bahkan keburukan fahisah ini secara akal saja ya, kalau tidak ada larangan dari syariat ya, itu secara akal sehat itu sudah tidak baik ya. Menurut akal sehat itu sudah tidak baik ya. Sudah buruk perbuatan zina itu secara akal ya. Bahkan keburukan zina itu juga ada pada hewan ya, sebagian hewan ya, itu menganggap buruk perbuatan zina ini ya. Baik, dulu sudah disebutkan ada satu hewan yang dia tidak mau menikahi mahramnya. Siapa yang ingat? Apa itu? Apa? Dzib, ya, serigala, ya. Itu tidak mau menikahi mahramnya, ibunya, saudarinya, enggak, ya. Dan dia kalau sudah punya pasangan, dia cari daerah khusus, ini daerah saya dan keluarga saya, ya. Baik. Nah, ini ada kisah yang luar biasa. Karena dzakara Bukhari fi sahihihi, disebutkan Imam Bukhari, ya. Muhammad ibn Ismail ibn Ibrahim al-Bukhari, ya. Dalam sahihnya An Amr ibni Maimun al-Audi, ya, dari Tabi'in Amr bin Maimun al-Audi, ya. Qala Ra'aitu fil jahiliyati kirodan zana bi kirodatin Fastama al-qurudu alaihima farajamuhuma hatta mata. Beliau mengisahkan, aku melihat pada masa jahiliyah ada seekor kera jantan, ya, berzina dengan kera betina. Ya. Apa yang terjadi? Seluruh kera berkumpul kemudian merajam dua kera yang berzina tadi sampai mati. Ya. Ini menunjukkan apa? Buruknya, ya, perbuatan fahisah zina itu, ya, bahkan pada binatang, ya, sangat buruk, ya, puncak keburukan, ya, fahisah, ya, taib, mereka dirajam, ya, oleh saudara-saudaranya, kera-kera, ya, taib. Qala summa akhbara jalla jalalu an ghayatihi annahu sa'a sabila fa innahu sabilu halakatin wa bawarin wa iftikarin fid dunya wa sabilu adzabin wa khizyin wa nakalin fil akhirah. Kemudian dalam ayat Al-Isra tadi Allah sebutkan bahwasannya zina itu merupakan jalan yang buruk, ya, itu jalan kebinasaan, jalan kehancuran, ya, jalan kefakiran di dunia ini, ya. Ini orang yang terbiasa berbuat keji ini, ya, dia akan jatuh di dunia ini dalam keadaan fakir, ya. Dia tidak akan merasa puas dengan perbuatannya tadi, ya. Dia akan mencari terus, ya. Dia akan berusaha, sudah ini, oh belum itu, sudah itu, oh ada lagi, ya. Tidak akan puas jiwanya, ya. Maka akan mengantarkan dia pada kebinasaan, kefakiran. Binasa di dunia bisa jadi, ya, ditimpa penyakit, ya, penyakit yang mengerikan, ya, penyakit yang menghilangkan daya tahan tubuh, ya. Penyakit AIDS, ya, waliyadzubillah, ya, yaitu penyakit yang merusak daya tahan tubuh seseorang, ya, tidak punya kekebalan terhadap penyakit yang lain, kena flu saja sudah tidak bisa sembuh-sembuh, ya, kena flu saja sudah tidak bisa sembuh-sembuh karena daya tubuhnya sudah, daya tahannya tidak ada, ya, dan itu disebutkan tidak ada obatnya, ya. Tidak ada obatnya. Itu di dunia kehancuran, ya, di dunia mengantarkan kepada kefakiran, ya. Dan jalan azab dan kerendahan hukuman di akhirat nanti. Di akhirat nanti akan diazab dengan bentuk azab yang sangat mengerikan, ya. Sebagaimana kisahnya Rasulullah SAW ketika Mi'raj, yang melihat bejana, ya, tungku, ya, yang di dalamnya orang-orang yang diazab, ya. Baik. Maka ini puncak peringatan, ya. Baik, maka orang yang sehat akalnya, ya, orang yang benar akan menjauhi perkara-perkara yang membinasakan dirinya sendiri, merusak kehidupan dunia dan akhiratnya, ya. Dunianya rusak, lebih-lebih akhiratnya, ya. Taib qala walamma kana nikahu azwajil aba min abbahihi khassahu bimazidi dzam. Maka ketika di antara bentuk perzinaan adalah menikahi istri-istrinya bapak, ya. Ini kebiasaan jahiliyah dahulu, ya. Kalau bapaknya mati, biasanya bapaknya punya istri 3, 4 atau lebih, ya. Jahiliyah dahulu, ya. Nah, maka istrinya itu diambil oleh anak-anak laki-lakinya jadi warisan, ya. Nah, itu bentuk perzinaan yang terburuk, ya. Menzinai mahramnya, ya. Istrinya bapak itu muharramat, tidak boleh dinikahi, ya. Taib. Nah, karena perbuatan ini termasuk dari perzinahan yang paling buruk, maka Allah Subhanahu wa taala khususkan dengan tambahan celaan, ya. Taib. Dalam ayat Al-Isra tadi Allah menyebutkan innahu kana fahisatan wa sa'a sabila, dua sifat, ya. Fahisah dan su'usabil, ya. Fahisah dan jalan yang buruk, ya. Ini kalau zina secara umum, ya. Itu sudah buruk, ya. Sudah perkara yang mengerikan. Nah, tetapi ketika perzinahan itu dengan orang yang haram untuk dinikahi mahramnya, maka ditambah, ya. Dalam An-Nisa ayat 22, Allah taala berfirman, "Innahu kana fahisatan wa maqta wa sa'a sabila," ya. Sesungguhnya yaitu nikah, menikahi istrinya bapak, yaitu zina dengan istrinya bapak, karena fahisah, maka sungguhnya telah bentuk fahisah, yaitu perkara buruk paling puncak, yaitu fahisah, ya. Wamatan, kemudian sifat yang kedua, perkara yang dimurkai, ya. Wasa asabila, dan jalan yang buruk, ya. Ini ada tambahan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena keburukannya lebih besar dibanding dengan zina secara umum, ya. Qala wa allaka subhanahu falahal abdi ala hifzi farjihi min fala sabila lahu ilal falah biduni. Itu tadi ancaman, ya, Allah Subhanahu wa taala terhadap perbuatan keji ini. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menggantungkan keberuntungan hamba, ya, al falah itu adalah mendapatkan perkara yang dia inginkan dan terhindar dari perkara yang dia takutkan, itu falah, ya. Keberuntungan, falah, yaitu hamba mendapatkan apa saja yang dia inginkan tercapai, apa yang dia khawatirkan terlindungi, ini falah. Nah, Allah Subhanahu wa taala menggantungkan keberuntungan hamba itu dengan penjagaan farjinya, penjagaan kemaluan dia, ya. Yakni orang yang falah, orang yang beruntung adalah orang-orang yang menjaga kemaluannya. Fala sabila lahu ilal falah biduni, maka tidak ada jalan keberuntungan seorang hamba tanpa menjaga farjinya, tanpa menjaga farjinya, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mukminun ayat 1 sampai 7. Qala qad aflahal mu'minun. Sungguh telah beruntung orang-orang yang beriman. Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Yaitu orang-orang yang khusyuk di dalam salatnya. Khashi', yaitu sakin, sukun. Zahir dan batinnya, ya. Sukunnya hati dia itu dengan hadirnya dia dalam sholatnya. Dia sholat jasadnya, hatinya juga hadir, ya. Hatinya juga sedang sholat, ya. Kemudian anggota tubuhnya diam, ya. Ini khusyuk, ya. Khusyuk dalam sholatnya. Walladzina hum 'anil lahwi mu'ridun. Dan orang-orang yang berpaling dari perbuatan yang sia-sia, ya. Perbuatan-perbuatan yang tidak ada faedahnya untuk dunia dan akhirat dia. Walladzina hum lizzakati fa'ilun. Dan orang-orang yang mengerjakan, yaitu menunaikan zakatnya dari harta yang wajib dizakati, dia tunaikan, ya. Tanpa ada keberatan dalam hatinya. Walladzina hum li furujihim hafizun. Dan orang-orang yang menjaga farji mereka, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin, kecuali atas istri-istri mereka atau budak-budak perempuan mereka, maka sesungguhnya mereka tidak tercela padanya, ya. Faman ibtagha wara'a dzalika faulaika humul adun. Maka barang siapa yang mencari pelampiasan hawa nafsunya selain pada istri dan budak perempuan, maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas, orang-orang yang melampaui batasan-batasan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya, dengan apapun caranya, ya. Taib itu bentuk perbuatan melampaui batas, ya, selain pada azwat auma malakat aimanuhum, apapun bentuknya, ya, adalah perbuatan melampaui batas, ya. Taib, dalam ayat yang mulia ini Allah sebutkan orang yang beriman adalah orang-orang yang mendapatkan pahala, ya. Yaitu sifat yang beriman tadi apa? Sholat dengan khusyuk, ya, berpaling dari perbuatan yang sia-sia, menunaikan zakat dan menjaga farji mereka. Qala wa hadza yatadammanu salasata umur. Anna man lam yahfaz farjahu lam yakun minal muflihin. Wa annahu minal malumin wa minal adin fafatahul falah. Maka dalam ayat yang mulia ini terkandung tiga perkara. Bahwasannya seseorang yang tidak menjaga farjinya, maka dia bukan termasuk dari orang-orang yang mendapatkan keberuntungan, bukan orang yang mendapatkan falah. Dan konsekuensinya dia termasuk orang-orang yang tercela, ya. Orang-orang yang dicela, orang yang tidak menjaga farjinya. Dan wa minal adin, termasuk dari orang-orang yang melampaui batas, ya. Melampaui batas-batas yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan, ya. Sebagaimana bentuk hikmah rahmat Allah Subhanahu wa taala ketika melarang perbuatan zina, Allah syariatkan perbuatan nikah, ya. Allah perbolehkan dengan menikah, ya, atau dengan milkul yamin tadi, ya. Qala fa fatahul fala, maka dia kehilangan keberuntungan itu, tidak dapat keberuntungan. Wastahaqqa ismal udwan, dan berhak mendapatkan penyebutan sebagai orang-orang yang melampaui batas, ya. Orang-orang yang melampaui batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala wa waqa'a fil laum, dia terjatuh pada celaan, dia tercela ya. Qala fa muqasatu alami syahwati wa mu'anatiha aisaru min ba'di dzalik ya. Maka membandingkan sakitnya menahan syahwat ya, dia tahan berat ya kan, sulit ya, butuh perjuangan ya, butuh perjuangan ya, harus diusahakan, itu berat ya. Tetapi kalau dibanding dengan kehinaan dari azab tadi, ancaman-ancaman tadi ya, termasuk orang yang malum, orang yang atin ya, tidak mendapatkan keberuntungan, menahan beratnya syahwat tadi itu lebih ringan ya. Baik, difahami ya. Berat menahan syahwat memandang perkara yang haram, berat ya. Atau bahkan pikiran ya, pikirannya melanglang buana ya, memikirkan sesuatu ini berat, menjaganya, menahannya. Tetapi beratnya menahan syahwat itu lebih ringan dibanding dengan konsekuensinya tadi. Kalau dia biarkan ya, kalau dia lepaskan ya, itu akan menyebabkan dia mendapatkan predikat yang buruk tadi, malum ya, muktadin, orang tidak mendapatkan keberuntungan. Itu perkara yang besar, jauh lebih besar gitu ya. Baik, sebagaimana di awal ya, dalam kitab ini, seorang mukmin itu orang yang cerdas. Dari sisi mana cerdasnya? Dia menahan dirinya untuk tidak mengumbar hawa nafsunya ya, untuk mendapatkan keberuntungan, kenikmatan yang abadi, kekal selamanya di akhirat nanti gitu ya. Orang yang mengorbankan sesuatu yang remeh, sesuatu yang sebentar, sesuatu yang fana untuk mendapatkan sesuatu yang besar, sesuatu yang kekal, ini orang cerdas ya. Ini orang yang berakal yang sebenarnya ya. Nah, demikian pula ini ya. Kita mengorbankan ya, syahwat kita itu tadi yang tidak terpenuhi, tidak terhasilkan apa yang diinginkan syahwat itu ya, itu berat ya, perkara yang besar, lebih-lebih pada masa muda ya, pada masa-masa pemuda ya, itu berat. Tetapi ketahui ya, maka ilmui ya, bahwasanya menahan itu lebih ringan dibanding dengan konsekuensinya yang jauh lebih buruk ya. Baik, maka ini orang cerdas, menahan sesuatu yang sebentar, sesuatu yang remeh untuk mendapatkan yang besar, itu orang cerdas ya. Kalau kalian kalah dengan syahwat kalian ya, maka kalian berhak mendapatkan penyebutan udhuan, orang yang muktadin, orang yang melampaui batas ya, orang-orang yang kalah dengan hawa nafsunya, orang yang terbelenggu oleh hawa nafsunya, ditundukkan oleh hawa nafsunya. Jangan mau ya, katakan saya kuat ya. Bagaimana caranya? Istain billah ya, istain billah, minta pertolongan kepada Zat yang Maha Kuat ya. Taib. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Naktafi lahuna. Nasallallahu taufiqil jami. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum.